Nah, sekarang rukun-rukun. Rukun-rukun saya mau. Tapi bedanya rukun dengan syarat. Rukun. Nah, rukun di dalam, syarat di luar. Berarti sekarang rukun itu tata cara tayamum itu di dalam gimana caranya? Ada lima. Rukunnya ada lima. Satu. Satu, nepuk tanah. Nah, nepuk tanahnya bisa dia seorang ambil tanah ke. Nah, bisa orang yang ambilkannya, orang yang ambilkannya di luar tanah. Nah, waduk dia anokkan ke mungkin. Nepuk tanah ya, nepuk tanah bisa dia seorang, bisa nyuruh orang lain. Makanya ya, kalau matur sapi ibu harus di tanah. Tidak masalah. Hukum asalnya boleh aja. Sudah? Kalau itu jelasnya. Pertama kan ambil tanah. Ambil tanah masukkan dalam panci kayak gitu makan. Syarat yang kedua. Tadi ambil tanah bisa seorang, bisa nyuruh orang lain diizinkan. Yang kedua, niat. Niatnya adalah niat untuk dipakai sholat. Niatnya untuk dipakai sholat. Kita bertayamum niatnya untuk kita biar boleh sholat. Kan orang sholat kan harus berwudu. Nah, kalau tidak berwudu kan tidak boleh sholat. Nah, kalau tidak wudu tapi dia nak sholat, bagaimana caranya? Nah, tayamum. Tapi tayamum niatnya adalah untuk niat sholat. Niat untuk biar boleh sholat dalam hati. Aku nak sholat dalam hati. Kemudian tayamum lagi dalam hati. Paham enggak? Wudu emangnya niat apa? Aku niat wudu kan aku dalam hati. Ya Allah. Nah. Jadi niat tayamumnya bukan niat untuk menghilangkan hadas kecil, bukan. Kalau wudu niatnya apa? Menghilangkan hadas kecil. Kalau wudhu ya niatnya menghilangkan hadas kecil. Nah, kalau tayamum niatnya untuk biar boleh sholat. Saat ini hukum tayamum dengan wudhu ya beda mata sapi. Tapi kalau ulama lain, tayamum dengan wudhu sama ya hukumnya. Nah, bertayamum sebelum masuk waktu sholat pun boleh. Cuman kalau mata sapi itu ya dan boleh. Yang ketiga, nah, setelah dia ambil tanah, dia berniat ambil tanah, ya kan, dia tepukkan, ya kan. Nah, baru dia usapkan ke muka, sama dengan berwudu. Nah, dan perlu langsung dia ambil ke tanah, baru diusapkan ke muka. Nah, sekali ya. Sekali ya. Kemudian yang keempat, baru diambil ke tanah, diusapkan ke tangan. Diambil ke tanah, diusapkan ke tangan. Nah, kalau mazhab lain, tangannya cuma di pergelangan tangan sinang. Nah, itu udah sah tuh. Kalau mazhab Syafi'i sampai ke situ. Mata sapi sampai itu. Satu ke muka, lagi ke tangan sampai siku. Nah, udah cukup, selesai. Syarat yang kelima. Syarat kedua berurutan. Syarat kelima berurutan. Syarat kelima berurutan. Nah, sekarang pembatal tayamum. Pembatal tayamum ada tiga. Pembatal tayamum ada tiga. Satu. Satu. Semua yang membatalkan wudu. Nah, ada berapa pembatal wudu kemarin? Hah? Semua yang membatalkan wudu, dia membatalkan tayamum. Apa yang batal wudu kemarin? Keluar darah ke mulut. Semua yang keluar dari dua jalan, semua bukan darah ke mulut, kecuali mani. Yang kedua, murtad. Murtad membatalkan wudu enggak? Dan kan enggak ada perkara yang membatalkan wudu, salah satunya murtad kan enggak ada. Ya, tapi ketika dia menislam, kemudian dia wudu, lalu dia murtad. Bertobat dia. Nah, kalau dia bertobat batal enggak wudunya? Bertobat. Kan bisa masuk bertobat kok. Gila maksudnya bertobat. Itu Islam. Dia kan Islam, kemudian dia murtad. Sebelumnya dia wudu, kemudian dia murtad. Habis dia wudu, dia masuk Islam lagi, tobat. Batal enggak wudunya? Batal enggak wudunya? Enggak ada batal wudunya kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya kan contoh dia itu. Terlalu kayak bayangkan murtad, intinya murtad membatalkan tayamum. Tapi wudu enggak. Yang ketiga. Ada air. Kemungkinan tuh ada air. Kalau sebab dia tayamum adalah enggak ada air. Kan dia tayamum kan sebab salah satu yang membolehkan tayamum kan tidak ada air. Kemudian ketika dia tayamum, dia mengira, oh ini ada air ini. Nah itu batal. Nah, oh bukan. Bayang. Yang ketiga itu yang membatalkan tayamum kalau ada air. Nah, kalau ada air berarti tayamumnya batal. Karena sebelumnya dia tayamum adalah sebabnya tidak ada air. Berarti kalau ada air tayamumnya batal. Bagaimana kalau dia masuk di dalam sholat? Kalau udah mulai sholat satu rakaat misalnya kan. Ah. Berhenti sholat atau lanjut? Lanjut, lanjut sholat. Tapi itu perselisihan. Lebih nyamannya berhenti aja. Kalau udah yakin hujan. Tapi kalau baru ada tetangga kayaknya bawa air gitu kan. Di dalam sholat kita mikir gitu. Nah, udah lanjut aja sholat. Tapi kalau belum sholat, lewat tetangga kayaknya di air. Ya udah, langsung minta air, wudu. Kayaknya itu bukan yakin tuh, harus bukan yakin, syaratnya kayaknya aja. Tawahumnya namanya kemungkinan, bukan keyakinan. Kalau yakin kan pasti ada. Nah iya, kalau hujan yakin ya berhenti ya, karena yakin. Tapi kalau mungkin ada air itu kan masih mungkin, ya kan? Nah, tidak usah dimanukan, batalkan sholatnya. Lanjutkan ya. Sekarang yang ketiga, masalah najis. Batal maksudnya yang pembatalan tinggi ya. Tapi tinggi kan bisa dipecah banyak tuh. Semua yang membatalkan wudu kan banyak. Masalah najis. Itu najis. Najis itu benda yang zatnya nampak gitu. Kadang ada bau, kadang ada rasa, kadang ada warna. Ada zatnya, zat tau kan zat? Hah? Kadang dan berbentuk kan? Air kencing misalnya, air kencing kan najis. Ada zatnya, ada warna, ada rasa. Ade. Nah, benda sesuatu yang kotor yang menghalangi sahnya sholat. Yang menghalangi sahnya sholat dan membatalkan, menghalangi sahnya sholat. Menghalangi sahnya sholat. Jadi orang kalau ada najis sebelum dia masuk sholat harus dibuang dulu. Nah, kemudian bentuk najis ada 3 macam. Bentuk najis ada 3 macam. Satu, najis yang berat. Najis yang berat itu namanya mughallazah. Najis yang berat itu mughallazah. Najis yang berat berarti khusus untuk anjing, babi, dan turunannya. Anjing, babi, dan turunannya. Ngapain sih sakit? Itu kan lagi bahas anjing najis yang berat. Nah, kemana-mana? Najis yang berat itu satu anjing, yang kedua babi dan turunannya. Turunannya maksudnya apa? Misalnya anjing kawin dengan kuda, babi kawin dengan kucing. Nah, anaknya kan lahir. Nah, anaknya itu juga masuk kategori najis yang berat. Kawin silang, paham? Nah, itu masuk najis yang berat. Jadi najis yang berat gampangnya adalah anjing dan babi dan turunannya. Yang kedua, najis yang ringan. Najis yang ringan. Yang ringan kedua. Najis yang kedua ringan. Slow, tenang ya. Yang kedua najis ringan, yaitu najis air kencing anak kecil yang belum. Air kencing anak kecil laki-laki. Atau air kencing anak kecil yang masih belum makan. Air kencing anak laki-laki sobi, nah, nanti lah nanti juga lah. Air kencing anak kecil aja gampangnya. Air kencing anak kecil itu najis ringan. Anak kecil, air kencing anak kecil itu najis ringan. Nah, anak kecil dibagi dua kan, satu atau ini air kencing anak kecil yang belum 2 tahun, yang belum 2 tahun dan belum makan kecuali susu. Tapi kan dah makan makanan pendukung. Kan belum 2 tahun. Nah. Najis yang ringan itu anak kecil. Air kencing anak kecil yang belum umur 2 tahun. Dan belum makan kecuali susu. Nah, dia kan makan makanan pendukung. Betul, makanan pendukungnya pendukung. Bukan dia menikmati makanan tersebut, bukan makanan pokoknya. Hah? Pokoknya yang belum 2 tahun, kan belum makan ASI, dia kan. Dia cuma minum ASI, yang lain mendukung aja. Bukan makanan pokok. Nah, itu anak kecil. Nah, sekarang anak kecil kan bagi 2. Anak kecil kan ada 2. Satu laki-laki, bayi laki-laki, yang kedua bayi perempuan. Nah, nanti cara membersihkannya beda itu antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Terus yang ketiga, najis pertengahan, yaitu mutawassithah. Abang usah belajar ke, Bang? Najis ringan apa namanya? Najis ringan apa namanya? Mukhaffafah. Mukhaffafah. Mukhaffafah. Mutawassithah ya. Najis yang berat namanya najis mughalladhah. Najis yang ringan namanya najis mukhaffafah. Yang tengah-tengah namanya mutawassithah. Nah, najis mutawassithah itu apa ya? Seluruh najis. Seluruh najis selain 2 jenis najis tersebut. Mutawassithah 1, air kencing dan kotoran. Air kencing dan kotoran manusia maupun hewan. Air kencing kotoran manusia maupun hewan. Yang kedua, darah yang mengalir itu najis. Darah yang mengalir itu najis. Daman maskuhan, darah yang mengalir. Najis tuh. Tapi kalau darahnya sedikit najis enggak? Darahnya sedikit najis. Tapi dimaafkan. Sholat, kakinya luka, masih ada darah sedikit. Najis darahnya, tapi dimaafkan. Paham? Yang ketiga, bangkai. Yang ketiga, bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai seluruh hewan yang mati. Nanti kan dibagi 2. Hewan kan ada 2 kan? Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan ya. Nah, orang hewan yang tidak boleh dimakan, seluruh bangkainya najis kan? Betul tidak? Hah? Hewan yang tidak boleh dimakan kan seluruh bangkainya najis. Contohnya apa? Nge, harimau, babi, anjing, ular, seluruh bangkainya najis. Paham? Nah, kalau hewan yang boleh dimakan ada 2. Satu, yang boleh dimakan dengan harus disembelih dulu, Yang kedua, yang dan perlu disembelih seperti ikan. Hewan yang semuanya boleh dimakan. Tidak semua yang boleh dimakan, tidak semua yang dan najis boleh dimakan. Tapi semua yang najis tidak boleh dimakan. Nah, jangkrik, belalang, kan ada orang makan jangkrik yang rasanya api rasanya pusuk. Nyaman rasanya pusuk. Wah, gak makannya dia. Bukan jangkrik, api. Larun. Enggak. Larun, cekelir. Pokoknya yang dia umeme itu loh, nyaman tuh. Jangkrik, jangkrik api kan namanya. Boleh, yang dia boleh dimakan, tapi tidak perlu disembelih. Nah, kalau dia mati, berarti boleh tetap dimakan. Contohnya ikan. Gampangnya ikan langsung masuk mikir ke lain enggak? Susah. Ikan kalau bangkainya tetap halal walaupun dan disembelih kan. Yang kedua, yang dia boleh dimakan tapi harus disembelih. Contohnya ayam, sapi, kambing. Nah, kalau dia matinya tidak disembelih, berarti dia jadi bangkai. Berarti bangkai itu seluruh yang mati tanpa melalui sembelihan yang syar'i. Dia mati tapi tidak disembelih dengan secara syar'i. Contoh, dia sudah disembelih tapi saat nyembelihnya tidak baca bismillah. Bangkai. Jadi syarat menyembelih adalah dibaca bismillah, kemudian putus tiga uratnya, urat samping kiri kanan dan urat tengah yang besar tuh. Jadi syaratnya bismillah dan putus seluruh uratnya. Dan pakai benda yang tajam. Terus yang keempat. Bagian yang terpisah dari tubuh hewan yang hidup. Bagian yang terpisah dari tubuh hewan yang hidup. Dikecualikan bangkai-bangkai yang tidak najis. Bangkai yang tidak najis adalah bangkai ikan, satu. Bangkai yang tidak najis adalah bangkai ikan. Tuh. Yang kedua, bangkai manusia. Manusia itu tidak najis bangkainya. Innal mu'mina la yanjus, kata Nabi Muhammad. Mu'min itu tidak najis. Hayyan wa mayyitan. Baik dia masih hidup ataupun sudah mati. Jadi bangkainya tidak najis. Yang kedua, yang ketiga, seluruh binatang yang tidak ada darah yang mengalir. Seluruh hewan yang tidak punya darah mengalir, bangkainya najis. Nah, bangkainya tidak najis. Contohnya belalang, lalat, dan binatang-binatang lain yang tidak punya darah yang mengalir. Sudah? Nah, itu. Tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.